السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب yang keempat dari kitab Hibah, bab al-umrah. Bab al-umrah. Al-umrah di sini diterjemahkan penghibahan properti kepada seseorang seumur hidupnya. Ini salah satu dari bentuk al-umrah. Salah satu dari bentuk al-umrah apa yang diterjemahkan dalam bab ini, dan dia ada tiga bentuk. Umrah itu ada tiga bentuk. Salah satunya apa yang diterjemahkan tadi, yaitu menghibahkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama, seperti rumah, lahan, ya, tetapi diikatkan dengan umur, diikatkan dengan umur, seumur hidupmu, ya, seumur hidupmu atau seumur hidup saya yang menghibah, yang menghibahkan atau yang dihibahi dengan kaitan umurnya, ya. Ini salah satu bentuk dari al-umrah, dan terkadang dalam bahasa Arab cukup dengan mengatakan saya telah dalam bahasa Arab amartu lakadari, amartu lakadari, tanpa mengaitkan dengan umur. Ini juga bentuk yang lain. Atau bentuknya saya hibahkan kepadamu, dalam kata-kata amar, saya hibahkan untukmu dan keturunanmu, ya, dan keturunanmu. Ini tiga bentuk. Yang pertama dikaitkan dengan umur, seumurmu atau seumurku. Yang kedua mutlak, menggunakan kata-kata saya berikan kepadamu umrah, ya. Kata-kata umrah ini istilah, nah, jadi tanpa ada kaitan dengan umur, ya. Ini bentuk yang kedua. Yang ketiga, dalam menggunakan istilah umrah tetap dan dengan mengaitkan, dengan mengatakan saya berikan ini secara umrah untukmu dan keturunanmu. Ini bentuk yang ketiga. Para ulama seperti yang diuraikan oleh An-Nawawi dan juga ulama yang lain seperti Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, memaparkan perbedaan pendapat para ulama tentang hukum umrah, ya, umrah bukan umrah, umrah berangkat umrah, tetapi umrah karena tulisan bahasa Arabnya berbeda. Kalau umrah yang pergi berangkat ke Mekah itu pakai ta di ujungnya, umratun, ya. Kalau kita tulis bahasa Arabnya pakai ha, umrah. Kalau ini tanpa pakai ha, umrah. Kalau tulisan Arabnya ya, ya, alif berumayah, alif berumayah, umrah, seperti tertulis dalam kitab aslinya. Dan bahasa Arab juga, dalam bahasa Arab umrah yang dimaksud, yang apabila dimaksud dengan yang sekarang kita bahas itu ya di ujungnya, umrah. Tetapi kalau umrah berangkat ke Mekah pakai ta, umrah, ya. Ini perlu dibedakan, ya. Jadi al-umrah maksudnya menghibahkan sesuatu terkait dengan umur, terkait dengan umur. Tadi saya katakan para ulama berbeda pendapat dan nanti mungkin bisa kita uraikan. Kita baca hadis yang pertama. Sebelum itu, apa benar atau apa terjadi hal yang seperti ini, menghibahkan sesuatu seumur, misalnya seumur yang dihibahi atau seumur yang menghibahkan, pernah terjadi dalam kehidupan kita? Biasanya hibah itu seumur hidup, hibah itu selama-lamanya, selama-lamanya. Tetapi ini di masa jahiliyah, di masa di ketika Islam turun, praktek yang seperti ini ada dan bahkan dilegalkan oleh agama kita, disahkan oleh agama, maka muncul hadis-hadis yang berbicara tentang umrah. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 4119. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an ibni Shihabin an Abi Salamah bin Abdurrahman an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin umra, yaitu tulisan umrah yang tadi kita inginkan, yang kita jelaskan umrah pakai ya, umra umrah lahu wali aqibih, lahu wali aqibih, fa innaha lilladhi u'tiyaha la tarji'u ila alladhi a'taha لأنه أعطى عطاء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. Ya. Ini hadis pertama yang menetapkan bahwasanya umrah dalam satu, dalam salah satu bentuknya itu tidak balik lagi kepada pemilik. Tidak lagi balik kepada pemilik, kepada yang menghibah, kepada yang menghibahkan. Kata Nabi dalam hadis Jabir ini, siapapun orang yang diberikan kepadanya hibah dalam bentuk umrah, dalam bentuk umrah, baginya dan bagi keturunannya. Seperti yang saya katakan ini, saya berikan kepadamu dalam bentuk hibah, saya hibahkan kepadamu dalam bentuk umrah untukmu dan untuk keturunanmu. Untukmu dan untuk keturunanmu, itu lafaz akadnya. Untukmu dan untuk keturunanmu, kata Nabi, fa innaha lilladzi u'tiyaha, maka barang yang dihibahkan, benda yang dihibahkan itu milik siapa yang dihibahi. La tarji'u ilalladzi a'taha, dan tidak bisa balik kepada penghibah. Tidak bisa lagi balik kepada penghibah. Jadi hukumnya diambil dari ungkapan akadnya. Kalau dia mengatakan ini saya hibahkan kepadamu dalam bentuk umrah, tetapi untukmu dan untuk keturunanmu, maka barang itu tidak bisa lagi balik kepadanya. Ya, dengan lafaz yang seperti itu, maka barang yang dihibahkannya itu tidak bisa balik lagi kepadanya, kata Nabi. Dia sudah menjadi hak milik orang yang dihibahi dan dia menjadi harta warisan. Ya, karena dia mengatakan untukmu dan untuk keturunanmu, berarti warisan. Ya, jadi tidak bisa balik kembali. Walaupun niatnya, niat sebenarnya hanya memberikan manfaat untuk orang itu dan keturunannya. Ya, dan keturunannya, dan dia berhak, dia berharap bisa kembali lagi kepadanya. Kalau lafaznya seperti itu, kata Nabi, tidak bisa kembali lagi. Karena ketika dia mengatakan untuk keturunanmu, keturunannya tidak dibatasi. Ya. Sampai sampai 7 turunan, 8 turunan, 10 turunan, 50 turunan, 100 turunan ke bawah, itu masih keturunan dia. Dan barang yang dihibahinya itu sudah menjadi harta warisan, karena dia telah memindahkan kepemilikan untuk dia yang pertama dan kepada yang menjadi turunannya, menjadi keturunannya. Ini hukum yang pertama. Dan dia tidak lagi berbentuk umrah. Dia berhukum seperti hibah, hibah benaran. Karena umrah tadi kan kaitannya dengan umur. Istilahnya kaitan dengan umur. Tetapi dia salah dalam mengucapkan lafaz sehingga menjadi hibah, menjadi hibah dan tidak bisa balik kepada dia, tidak bisa balik kepada dia. Di masa jahiliyah banyak diungkapkan seperti itu dengan niat barang yang dihibah itu sementara, nanti dia balik kembali. Cuma ketika melafazkan, dia merasa saya tidak cukup, merasa cukup kalau dia saja yang mengambil manfaat, mungkin nanti keturunannya bisa jaga juga mengambil manfaat. Maka dia mengatakan, ini saya hibahkan dalam bentuk umrah bagimu dan keturunanmu. Ternyata ungkapannya itu menjadikan barang yang dihibahkan itu tidak bisa kembali kepadanya. Dia sudah menjadi hak milik dan menjadi harta warisan, dan dia tidak berlaku sebagai umrah tetapi berlaku sebagai hibah. Hibah yang diberikan kepada seseorang yang tidak bisa kembali lagi kepada pemilik. Ya. Ini hadis yang pertama. Dia lafaznya umrah, yaitu mengaitkan dengan umur, tetapi hukumnya hukum hibah. Hukumnya hukum hibah. Dan umrah dalam bentuk yang seperti ini tidak berlaku. Karena umrah itu kalau sudah habis umur orang yang dihibahi atau orang yang menghibahkan, maka barang balik kepada pemilik. Ya. Sementara hibah tidak. Hibah berpindah. Pemilik tidak lagi berhak mengambil. Tidak. Dan bahkan kita mendapatkan ancaman dari Nabi, siapa yang balik menarik kembali hibahnya? Ya. Dia seumpama anjing yang muntah kemudian menelan muntahnya lagi. Ya. Karena kalau hibah seperti itu, tapi kalau umrah boleh, karena dia mengaitkan dengan umur. Saya serahkan rumah ini kepadamu seumur engkau. Meninggal dia, rumah sudah menjadi milik penghibah. Ya, saya berikan lahan ini kepadamu dalam bentuk umrah selama umur saya. Kalau saya sudah meninggal dunia, dia menjadi warisan untuk keluarga saya. Itu istilah umrah. Tetapi ketika yang menghibahkan ini merasa ingin lebih lagi manfaat dari benda yang dihibahkannya itu, dia mengatakan untukmu dan untuk keturunanmu. Ternyata ini berbahaya. Barang itu sudah tidak lagi bisa kembali kepadanya dan dia menjadi berbentuk hibah yang tidak boleh ditarik kembali. Jadi kalau kita sekarang ini ragu-ragu untuk memberi hibah, boleh menggunakan apa? Umrah. Ya, ragu-ragu. Maka kita katakan, ini lahan saya hibahkan kepadamu selama hidupmu. Ya. Ketika itu terjadi, maka saat dia meninggal dunia, barang itu sudah kembali kepadanya secara mutlak. Ya. Kembali kepada penghibah. Untuk dihibahkan kepada yang lain lagi. Untuk diumrohkan kepada yang lain. Kita serahkan kepada yang membutuhkan lagi ini. Saya serahkan kepadamu dalam bentuk umrah selama hidupmu pula. Meninggal dia, serahkan kepada yang lain. Ya. Tetapi kalau hibah, tidak boleh ditarik kembali. Tidak akan balik kepemilikannya kepada penghibah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya secara Islam hukum umrah itu berlaku. Hukum umrah berlaku. Itu hadis yang pertama. Makanya berhati-hati. Kita niatnya umrah, tetapi ternyata dia berhukum hibah. Berhukum hibah. Dengan kesalahan lafaz. Dan bentuknya sama. Saya memberikan hibah kepadamu dalam bentuk umrah untukmu dan untuk anakmu saja. Anakmu saja. Ini mungkin bisa. Tetapi kalau keturunan, berbeda. Akib itu kan keturunan. Ya. Akib itu keturunan. Makanya Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Dan Nabi Ibrahim berkata, waja'alha kalimatan baqiyatan fi waja'alha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Ya Allah, jadikan kalimat la ilaha illallah kalimat yang tetap tegak pada keturunannya. Makanya kalimat tauhid sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW semenjak ditegakkan oleh Imamul Hunafa Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal sudah berapa turunannya setelah Nabi Ibrahim. Ya. Sampai Nabi Isa sudah berapa jaraknya antara Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Isa juga turun Nabi Ibrahim. Ya. Dari jalur siapa? Ishak. Ishak anaknya Yakub. Yakub adalah nenek moyangnya Nabi Ibrahim, Bani Israel. Israel itu gelar dari Nabi Yakub. Ya. Bani Israel, keturunan Israel, Israel Abdullah, gelar daripada Nabi Yakub alaihi salam. Nah, sampai Nabi Isa alaihi salam. Dan dari jalur Ismail Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu yang dinamakan akif. Kalau memang kita ingin memberikan manfaat lebih, bukan hanya pada dia tetapi pada keturunannya, jelaskan satu keturunanmu. Berarti hanya anaknya saja. Setelah anaknya meninggal dan tidak ada lagi anaknya, ya, maka barang yang dihibahkan kembali kepada pemilik. Tetapi kalau menggunakan keturunan mutlak, maka barang tidak akan bisa kembali kepada pemilik yang menghibahkan. Dia sudah menjadi harta warisan orang yang dihibahi. Ya, ini hadis yang pertama dan dia salah satu bentuk dari umrah. Kalau itu penerima umrah atau hibah? Umrah, bukan umrah. Oh, umrah atau hibah tidak boleh diperjualbelikan oleh yang bersangkutan. Ya. Ya, tidak boleh diperjualbelikan karena dia milik, sebenarnya miliknya terbatas. Kepemilikan orang yang mendapatkan hibah umrah itu, kepemilikannya hanya memanfaatkan hak pakai. Ketika dia sudah sampai umurnya, sudah meninggal dunia, maka dia berpindah kepada penghibah. Yang kedua, hadis yang kedua 4120, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا كتيبة قال حدثنا. Maka benda yang dihibahi dalam lafaz yang seperti ini menjadi mendapatkan hukum riba, hibah, mendapatkan hukum riba dan mendapatkan hukum hibah dan tidak balik kepada pemilik pertama, walaupun niatnya tadi ingin balik lagi, tetapi lafaz akadnya berbeda. Lafaz akadnya membuat dia berhukum seperti hibah. Ya. Itu hadis yang ke 4121 hanya menambahkan lafaz akadnya. Qad ataikutuka wa aqibaka, aqib itu artinya keturunan. Ma baqiya minkum ahadun, selama masih tersisa, ya, seorang dari keluargamu, dari keturunanmu, tetap barang ini menjadi hibah baginya dan ini tidak bisa balik kembali kepada yang menghibahi. 4122 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Humaid wal lafdhu li Abdin qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Abi Salamah أن جابر رضي الله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولأقيبك فأما إذا قال هي لك ما إشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال مأمر وكان الزهري يفتي به. Tadi hadis yang sebelum ini, yang tadi yang telah kita selesaikan itu, Ibnu Syihab Az-Zuhri mengarahkan bahwasanya umrah dalam bentuk, ya, umrah dalam bentuk yang ada dalam hadis, pada hadis-hadis yang telah kita baca tadi, itu umrah yang dibolehkan. Ya, umrah walaupun lafaznya umrah tetapi dia hibah. Ini yang dibolehkan. Ya, ini yang dibolehkan dan itu yang difatwakan oleh Az-Zuhri Ibnu Syihab, seperti dalam hadis yang sekarang ini, yaitu dengan lafaz qad ataitukaha wa aqibika ma baqiya minhum minkum ahadun, itu boleh dan dia hukumnya hibah. Dia hukumnya hibah. Hadis yang sekarang, ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan innamal umrah, sesungguhnya umrah yang benar yang dibolehkan oleh Nabi SAW adalah ketika penghibah mengatakan hiya laka wali aqibik. Barang ini, benda ini milikmu dan milik keturunanmu. Itulah hibah atau itulah umrah yang dibolehkan oleh Nabi. Karena dia berbentuk apa? Hibah. Dan Nabi menganjurkan untuk menghibah, untuk menghibahkan. Nabi SAW mensyariatkan dan membolehkan hibah. Maka di sini umrah yang berbentuk hibah ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Karena barang itu tidak berpindah, tidak kembali kepada pemilik pertama. Dia sudah seakan-akan menghibahkan. Dan itu suatu kemurahan hati yang luar biasa, sedekah yang sempurna. Tetapi kalau kita menghibahkan dengan bentuk umrah yang kita berniat dia balik lagi, kebaikannya itu terputus, kebaikannya itu terhenti dan tidak seperti menghibahkan secara total. Makanya dalam bentuk yang tadi, saya umrohkan atau saya umrohkan benda ini kepadamu dan keturunanmu, itu dianjurkan oleh Nabi dan dibolehkan oleh Nabi karena kebaikannya terus menerus. Ya, kebaikannya terus menerus. Tapi kalau bentuknya umroh seumur setelah dia meninggal dunia dan balik barang itu kepada penghibah yang pertama, kepada pemilik pertama, ada kemungkinan dia tidak mau lagi menghibahkan kepada yang lain. Sudah kapoklah memberikan hibah secara umroh ini, karena ini tidak dirawat, lahan yang dipakai tidak rawat, rumah yang saya serahkan kepadanya, ya rusak-rusak, terpaksa saya perbaiki, tidak mau lagi, terputus kebaikan. Tetapi kalau kita hibahkan secara sempurna seperti yang diungkapkan dalam lafaz hadis-hadis yang tadi, saya berikan kepadamu dan keturunan-keturunanmu, berarti tidak terputus sampai kapanpun dimanfaatkan oleh keturunan orang tersebut, dia akan tetap mendapatkan pahala. Tetapi kalau yang seandainya seumur saja, saya serahkan rumah ini kepadamu dalam bentuk umrah seumur engkau, meninggal dia, rumah balik lagi, ternyata diperiksa rumah hancur, kemudian dia mengatakan saya tidak akan menyerahkan dalam bentuk ini lagi kepada siapapun juga. Orang ya dikasih hati, minta jantung, sudah diserahkan rumah seumur hidupnya, tidak dipelihara, tidak dijaga, terputuslah kebaikan pemilik rumah ini, dan mungkin saja memutuskan pahala yang telah dia dapatkan dari umroh yang pertama seumur hidup itu. Makanya kata para ulama dalam bentuk yang pertama tadi, dalam hadis-hadis yang telah kita baca, semuanya sepakat ini dibenarkan dalam bentuk seperti ini. Saya hibahkan untukmu dan untuk keturunanmu sampai kapanpun mereka ada, tetap dimanfaatkan. Ini pahalanya terus menerus, dia dalam bentuk hibah yang sebenarnya, ya, dalam bentuk hibah yang sebenarnya, walaupun istilahnya umrah. Tetapi kalau seandainya seumur, bisa saja setelah orang itu meninggal dia tidak lagi melakukannya, maka terputus pahalanya. Ya, jadi untuk yang kedua nantinya, para ulama atau sebagian para ulama tidak memilih itu. Makanya Az-Zuhri tadi, Ibnu Syihab, imamnya generasi tabi'in, itu memfatwakan dan menganjurkan untuk umrah yang dalam hadis yang telah kita baca tadi semuanya. Dia memfatwakan, dia menyebarkan hadis ini dengan agar orang melakukannya, menghibahkan dalam bentuk umrah untukmu dan keturunan sampai kapanpun mereka ada, maka mereka berhak menggunakannya dan dia tidak lagi balik, barang itu tidak lagi balik kepada pemilik pertama. Ini hadis yang ke-4122. Innamal umrah allati ajaza Rasulullah SAW, sesungguhnya umrah yang dibolehkan oleh Nabi adalah hiyalaka wali akibik. Ini lafaz akadnya. Barang ini untukmu dan keturunan-keturunanmu. Fa'amma idha qala, maka adapun bila mana dia mengatakan hiyalaka ma ishta, barang ini, benda ini untukmu selama hidupmu, ya, fa innaha tarji'u ila sahibiha, maka barang itu akan pasti balik kepada pemilik pertama. Karena lafaznya selama hidup orang yang dihibahi. Kalau dia sudah meninggal, berarti barang itu balik kepada pemilik pertama dan pahala hibah terputus. Fana hibah terputus. Makanya sebagian para ulama mengatakan bentuk umroh yang seperti ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Tetapi secara umum termasuk mazhab Syafi'i membolehkan. Membolehkan. Dengan kalau niat kita memang seperti yang tadi pertama saya katakan, meninggal ini dan kita ingin mendapatkan pahala lagi, memang tekad kita seperti itu, kita berikan kepada yang membutuhkan lain. Ya. Yang mungkin lebih baik daripada pengguna pertama, lebih soleh dari pengguna pertama. Ya. Kemudian ketika dia sudah meninggal dunia, kita bisa berikan kepada yang lebih soleh lagi. Tetapi kalau yang bentuk pertama, kalau keturunannya tidak lebih soleh daripada orang tuanya, maka pahala walau tetap berlanjut, tetapi pahalanya tidak seperti didapatkan ketika orang tuanya yang menggunakan rumahnya dijadikan tempat sholat, tempat pengajian, tempat baca Al-Quran. Sementara ketika anaknya berubah. Jadi makanya secara umum mazhab Syafi'i membolehkan secara mutlak bentuk umrah ini, baik dalam bentuk yang pertama tadi yang tidak akan balik kembali kepada pemilik pertama, atau dalam bentuk yang sekarang ini tetap mereka membolehkan. Ya, tetap membolehkan. Fa amma idza qala hiya laka ma ishta. Adapun ketika dia mengatakan ini milikmu, saya hibahkan selama hidupmu, maka barang itu akan pasti balik kepada pemilik pertama. Qala Ma'mar, berkata Ma'mar, Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Kuhi, ini muridnya Az-Zuhri. Kana Az-Zuhri yufti bihi, adalah Imam Zuhri memfatwakan tentang bentuk umrah yang pertama tadi. Karena memang kalau sudah melafazkan saya serahkan dalam bentuk hibah, saya dalam bentuk umrah, saya hibahkan dalam bentuk umrah kepadamu dan keturunan-keturunanmu, maka barang itu tidak balik kembali kepada pemilik pertama dan dia tetap mendapatkan pahala terus selama digunakan. Walaupun tentu kadar pahalanya pada setiap generasi berbeda-beda. Bisa saja lebih banyak pahalanya karena keturunan ketiga dari orang yang di pertama, penerima pertama ternyata seorang ulama besar. Ya, ternyata seorang ulama ini enggak mustahil. Ya, enggak mustahil. Jadi itu yang difatwakan oleh Imam Az-Zuhri. Hadis berikutnya 4123. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana bin Abi Fudaik an ibni Abi Dhi'b an ibni Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Jabir wa huwa bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi man u'mira umra lahu wa liaqibihi fahiya lahu batlatan لا يجوز للمؤتي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقع فيه المواريث فقطعت مواريث شرطه. Ini penegasan dari bentuk umrah yang dari mulai hadis pertama dan seterusnya sebelum hadis yang terakhir tadi. Ya, ini penegasannya, kata Nabi menetapkan untuk akad umrah yang lafaznya ini saya berikan dalam saya hibahkan dalam bentuk umrah kepadamu dan keturunanmu, kata Nabi memutuskan ini barang tidak balik lagi kepada pemilik pertama dan tidak boleh dia mensyaratkan apa-apa lagi dan tidak boleh ada pengecualian-pengecualian. Kalau sudah akadnya seperti itu, maka dia sudah berpindah tangan dan tidak mungkin balik kembali. Ya, tidak boleh ada persyaratan ini saya mesti tarik lagi ini, kenapa? Kalau ayahmu dahulu itu menggunakannya dengan baik, dengan baik dan saya suka, sekarang engkau kok tidak gunakan dengan baik, ini saya kembalikan lagi, saya ambil kembali, saya tarik kembali, ini tidak boleh. Karena lafaz akadnya pertama sudah menjadikan barang itu pindah pemilik, menjadi milik orang yang pertama, sang ayah, sampai keturunannya, keturunan dan seterusnya sudah menjadi harta warisan. Jadi ketika dia mengatakan untukmu dan untuk keturunanmu, maka dia sudah menjadi harta warisan yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Ya, ini penegasan saja dari hukum umrah yang telah dijelaskan pada hadis-hadis sebelumnya. Ma'asal muslimin yang dirahmatin Allah, tersisa banyak hadis lagi. Ya, insyaallah akan kita selesaikan hadis-hadis yang tersisa besok. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak. Ya, Nabi dari hadis-hadis tadi, akad umrah yang seperti ini lafaz. Karena hukumnya terlihat dari lafaznya. Kalau seandainya lafaz, maka kalau sekarang ini untuk menjaga lafaz itu harus tertulis. Ya, terkadang bisa berubah lafaz tanpa ditulis. Yang ditulis saja bisa berubah. Ya, maka tidak cukup dengan lafaz. Memang lafaz sudah disuruh diungkapkan dan lafaz itu harus diletakkan di secara tertulis agar dia bisa terjaga. Karena lafaz itu yang akan menetapkan hukumnya. Apakah barang itu bisa balik kembali atau tetap menjadi harta warisan? Ya, menjadi harta warisan milik orang yang dihibahi. Maka dilafazkan, kemudian lafaz itu ditulis di kertas, kemudian dikuatkan dengan saksi, dikuatkan dengan notaris dan seterusnya. Ya, ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri kita. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam mubaraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.